faqad tajawaza fil kalami intaha wa qad yujabu amma qalahul musannifu bi anna muradahu ittifaqul aktsari ittifaqul aktsaru minal ulama'il arabiyyati li annal qawla bi harfiyatin laisa sara kal majhulu laisa sara kal majhuli fi istilahi li syarafihi fasumiyal jami'u fi'lan wal hasilu annal musannifa bainama dzakarahu minal ittifaqi ala ma huwa masyhurun ma'rufun fi kutubil arabiyyati min fi'liyatil lafdainil madhkurain warabi'u mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati fayusta'malu taratan fi'lan wa taratan harfan wa huwa khala fa innaha tusta'malu fi'lan taratan wa harfan taratan ukhra inda jami'in nuhati wa ada tusta'malu kadzalika inda ghairi sibawai wa amma huwa falam yahfaz fiha illa al fi'liyah fala yujizul jarra biha wa hasha tustamalu kadzalika indal mazini wal mubarrid wal akhfas waz zajaj wal jarumi wal farra wa dhahaba sibawaih wa aktsarul basriyin ila annaha harfu jarrin mutlaqan wa dhahaba jumhurul kufiyin ila annaha fi'lun daiman wa yuqalu fiha hasha bihadzil alifil akhirati wa hasha bihadzil alifil ula kadha qala al musannifu tab'an li ibn hisham fil awdah wa ibn malik fil alfiyah qala ba'duhum wa zahiruhu anna hataini lughataini fi hasha al istitsnaiyah wa laysa kadhalika innama huwa fi hasha allati fi ismi litanzih qalahu abu hayyan walakin qala al muradi fil janadani fi hasyal istitsnaiyah luhutani hasya bi itsbatil alifaini wa hasya bi hadfil alifil ula ka qauli syair hasya rahtin nabiyyi fa innahum buhurun la tuqaddiru haddala'u qala buhurun la tuqaddiru haddula'u qala wa ammat tanzihiyah fa fiha salatu lughatin hatanil madhkuratani wa hasya bihadzil alifit taniyati wa zada fit tashili hash bi iskani syini wa qad quri'a bil arba'il lughati fi hasya lillah qara ibnu amir hasya lillah bi isbatil alifit taniyati wa qara baqiyas sab'ati hasya lillah bihadziha wa qara ba'duhum hasya lillah bihadzil alifil ula wa qara al hasan hasyalillah bil iskan wa fihi jam'u baina sakinaini ala ghairi haddihi wa dhahiru kalam ibn malik fil alfiyah anna luhati salasa fi hasyal istitsnaiyah wa salithu fi'lan biittifaq yang ketiga dua fi'il dengan kesepakatan. Yang pertama huruf dengan kesepakatan illa, yang kedua isim, dua isim dengan kesepakatan ghairun dan siwan dengan beberapa lughah yang ada padanya, dan yang ketiga dua fi'il dengan ittifaq. Wa huma laisa wa la yakun, yaitu laisa dan la yakunu. Qala al-faqihi wa zikrul ittifaqi muntaqadun. Penyebutan ittifaq adanya kesepakatan pada laisa dan layakun muntaqad, itu ada kritikan. Amma laisa fal khilafu fi masyhur, adapun laisa maka khilaf yang ada pada laisa itu masyhur. Ya, sebagian mengatakan laisa itu apa? Hah? Laisa huruf. Ya. Faminhum man dhahaba ila harfiyatiha mutlaqa. Sebagian ahli nahu ada yang berpendapat bahwasanya laisa adalah huruf secara mutlak. Apakah pada bab mustatsna ataupun selainnya?

atau hal ya, takwil atau hal. Wa huwa khala, yaitu khala, fa innaha tustamalu fi'lan taratan wa harfan taratan. Yaitu khala, dia khala terkadang digunakan sebagai fi'il, terkadang sebagai huruf. Inda jami'in nuhati, di sisi seluruh ahli nahu. Wa'ada, jadi kalau khala itu sepakat ahli nahu, bahwasanya dia datang terkadang sebagai isim, terkadang sebagai apa? Fi'il, terkadang sebagai apa? Huruf. Itu kesepakatan khala. Wa'ada, kemudian ada tusta'malu 'indal mazuni wal mubarridi wal akhfashi waz zajjaji wal jurmi wal farra wa dhahab sibawai wal farra. Wa dhahab sibawai wa aktsar basriyyin ila annaha harfun harfu jarri mutlaqa. Wa dhahab jumhurul kufiyyin ila annaha fi'lun da'ima. Ada digunakan demikian pula pada selain pendapatnya Sibawai. Loncat enggak tadi, Cak? Loncat ya? Ada belum ya? Saya ulangi, wa ada tusta'malu kadzalika 'inda ghairi Sibawai. Ini kelewatannya. Ada tusta'mal kadzalik. Demikian pula ada digunakan seperti khala, kadang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf 'inda ghairi Sibawai. Pada sisi selain Sibawai. Pada pendapatnya selain Sibawai. Wa amma huwa, adapun dia Sibawai, falam yuhfaz fiha illa al-fi'liyah, fala yujizu al-jarra fiha. Atau falam yuhfaz. Adapun Sibawai, falam yuhfaz fiha illa al-fi'liyah, maka beliau tidaklah menganggap padanya kecuali fi'liyah, fi'il. Falau jizul jarobiyah, dan dia tidak membolehkan jar dengan ada. Ada khilaf ya ada. Banyakkan ahli nahu sama seperti apa? Halnya khola masuk ataupun datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf, ataupun mendapat sibawai dia menetapi fi'il. Wahasha, kemudian hasha, tustamalu kadzalik 'indal mazuni, digunakan demikian pula kadang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Menurut Al-Mazuni, Al-Mubarrid, Al-Akhfash, Wal-Zajjaj, Wal-Jurmi, Al-Farra, Wa-Zahaba Sibawaihi, Wa-Aksar Al-Basriyin, Ila Anha Harfu Jarin Mutlaqa. Sedangkan Sibawaih dan kebanyakan ahli Nahu Basrah berpendapat bahwasanya Hasha adalah huruf jar secara mutlak. Wa-Zahaba Jumhurul Kufiyin, Ila Anha Fi'lun Da'ima. Sedangkan Jumhur Kufah berpendapat bahwasanya dia Hasha adalah fi'il selalu. Seringkali berselisih ya pendapatnya orang Basra dan Kufah. Wa yuqalu fiha hasha, dan dikatakan juga pada bahasanya hasha dengan bahasa yang lain itu hasha. Bi hadzil alifil akhirah, dengan membuang alif yang di akhir. Dengan membuang alif akhirnya. Wa hasha bi hadzil alifil ula, dan hasha dengan membuang alif yang pertama. Kata qala al-musannif, demikian yang dikatakan oleh al-musannif. Taba'an Ibn Hisham, karena beliau ngikut kepada pendapatnya Ibn Hisham fil awbah, dalam awbah al-masalik. Wa Ibn Malik fil alfiyah, dan juga karena ngikut kepada pendapatnya Ibn Malik dalam alfiyah. Qala ba'duhum wa zahiruhu anna hataini lughataini fi hasha al-istithna'iyyah. وليس كذلك إنما هو في حاشا التي هي اسم للتنزيه قال أبو حيان. Sebagian ahli nahu berkata zahir yang tampak adalah annaha tsaini lughataini, bahwasanya dua bahasa ini, apa itu dua bahasa, hasha dengan ya hasha, itu dua bahasa, yaitu apa, hasha dengan hasha, yang ada pada hasha al-istithna'iyah. Saya ulangi ya, yang zahir bahwasanya dua bahasa ini, hasha dan hasha, itu adanya pada hasha al-istithna'iyah. Adanya pada hasha al-istithna'iyah. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian katanya. Innama huwa fi hasha allati hiya ismun litanzih, qala Abu Hayyan. Tidak lain. Dua bahasa ini adanya pada hasha yang dia merupakan isim litanzih, yang didatangkan untuk pensucian. Yang bermakna unazzi. Hasha lillah, makna unazzi. Saya sucikan Allah. Qalahu Abu Hayyan.